Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittabahu dahama ba'd. Ma'asir al-ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pembacaan hadis masih dalam bab as-sabru, keutamaan sabar. Hadis yang terakhir kita baca kemarin, hadis yang ke-27. Wa an Abi Yahya Suhaib bin Sinan radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ajaban li amril mu'mini inna amrahu kullahu lahu khairun wa laysa dhalika li ahadin illa lil mu'mini in asabathu sarra'u syakara fa kana khairan lahu wa in asabathu وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ رَوَاهُ مُسْلِمٌ. Berkata Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala, dan diriwayatkan dari Abi Yahya, namanya Suhaib bin Sinan radhiyallahu taala anhu, seorang sahabat yang mulia, Suhaib bin Sinan Ar-Rumi Al-Badri, di antara sahabat yang ikut dalam perang Badar, termasuk orang-orang yang terdahulu dalam masuk Islam, Suhaib bin Sinan. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sungguh mengagumkan keadaan seorang hamba yang beriman. Karena sesungguhnya urusan dia semuanya itu menjadi kebaikan baginya. Dan tidaklah yang demikian itu dimiliki oleh seorang pun kecuali oleh orang yang beriman. Kalau kelapangan menimpanya dia bersyukur, maka itu menjadi kebaikan baginya. Namun kalau kemadharatan, kesusahan menimpanya dia bersabar, maka itu menjadi kebaikan baginya. Telah meriwayatkannya Al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Sarra, kelapangan itu segala yang membuat gembira, senang hati seorang hamba. Dorra, segala yang memadorotkan, menyusahkan, menyempitkan seorang hamba. Itu makna dari sarra, kelapangan, atau dorra, kemadorotan. Dalam hadis ini, Nabi SAW menampakkan kekaguman sebagai bentuk sesuatu yang baik dari urusan seorang mukmin. Rasulullah kagum karena bagusnya urusan seorang mukmin, karena urusan dia semuanya menjadi kebaikan baginya. Yang demikian itu enggak dimiliki oleh seorang pun kecuali oleh hamba yang beriman saja. Di antara yang menjadikan urusan seorang mukmin itu mengagumkan, mengherankan, dalam arti dipandang sebagai sesuatu yang bagus, sesuatu yang baik. Karena kalau seorang mukmin itu mendapati kelapangan, kesenangan, kesuksesan, dia bersyukur. Dia bersyukur kepada Allah atas yang demikian itu. Sebaliknya, kalau dia mendapati kemadharatan dalam perjalanan hidupnya, dia bersabar, maka itu juga menjadi kebaikan baginya. Baik ketika dia mendapatkan kelapangan, kebahagiaan, kesenangan, maupun ketika dia mendapatkan kemadharatan, kesusahan, maka dia mendapatkan pahala. Dia mendapatkan kebaikan dalam dua keadaan tersebut. Maka hal yang mengagumkan, yang indah, yang bagus ini tidak dimiliki oleh selain orang yang beriman. Karena orang yang tidak beriman, dia akan berkeluh kesah, akan marah ketika tertimpa musibah. Sebaliknya, ketika mendapatkan kelapangan, kenikmatan, kebahagiaan, dia lalai untuk mensyukuri Rabbnya, Ar-Razik, sang pemberi rizki. Maka terkumpul pada diri orang yang tidak beriman dalam dua keadaan ini dosa. Karena dia berkeluh kesah, dia marah akan musibah yang menimpa dirinya. Juga hilangnya rasa syukur terhadap kenikmatan yang Allah anugerahkan padanya. Orang yang beriman tidak bisa memandang kadar sebuah kenikmatan, sehingga dia enggak bisa menunaikan apa yang menjadi hak dari nikmat tersebut. Maka berubahlah nikmat pada orang yang tidak beriman, ibaratnya seperti bala, seperti petaka, sehingga keadaannya berbalik. Adapun orang yang beriman, dia ketika mendapatkan kelapangan, kesenangan, dia bersyukur. Ketika mendapatkan musibah, dia bersabar. Makanya dikatakan oleh Rasulullah, mengagumkan indah keadaan seorang hamba yang beriman. Maka orang yang beriman, seluruh keadaannya, apa yang Allah telah takdirkan baginya, itu menjadi kebaikan baginya. Mendapati ujian, cobaan, kesusahan, kesempitan dalam kehidupannya, sabar dia terhadap takdir Allah. Dia menanti kelapangan, solusi dari Allah. Dia mengharapkan pahala kepada Allah atas ujian tersebut. Ini menjadi kebaikan baginya. Dengan ini, orang yang beriman telah menggapai pahala orang-orang yang bersabar. Padahal orang yang bersabar akan dipenuhi pahalanya dengan tanpa batas oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, orang yang beriman ketika dia mendapatkan kesenangan dalam kehidupannya, nikmat, baik nikmat duniawiyah seperti rezeki yang halal yang berbarokah, atau nikmat diniyah seperti ilmu, amal saleh dan lain sebagainya, dia bersyukur. Baik mendapatkan nikmat duniawiyah, harta benda, anak-anak, dia bersyukur. Atau mendapatkan nikmat diniyah, nikmat keagamaan, dia diberi ilmu oleh Allah, dia bisa mengamalkan ilmunya sehingga ilmunya berbuah amal yang saleh, dia syukuri. Dengannya digunakan untuk menegakkan amal ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu menjadi kebaikan bagi dirinya. Karena yang namanya syukur bukan sekedar ucapan seseorang, saya bersyukur. Bukan. Syukur itu harus diwujudkan dalam bentuk menjalankan amal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang beriman mendapatkan nikmat, dia bersyukur, itu menjadi kebaikan baginya. Maka dia mendapatkan dua kenikmatan. Nikmat dalam agamanya, nikmat dalam urusan dunianya. Nikmat dalam urusan dunia, dia mendapatkan kelapangan. Nikmat dalam urusan agamanya, dia bersyukur. Karena syukur termasuk amal ketaatan yang agung, amal ketaatan yang besar, yang tidak bisa menggapainya kecuali orang-orang yang beriman. Maka itu merupakan kebaikan bagi seorang hamba yang mukmin, karena dia mendapatkan dua kenikmatan sekaligus. Kenikmatan dunianya mendapatkan kelapangan rezeki dan lain sebagainya, kelapangan kehidupan, anak-anak yang saleh, keluarga yang baik. Kemudian dia juga mendapatkan kenikmatan dalam agamanya. Dia bisa mensyukuri itu semua, bersyukur kepada Allah atas segala nikmat tersebut. Ini dua kenikmatan sekaligus yang digapai oleh seorang mukmin, ini merupakan kebaikan baginya. Ini keadaan orang yang beriman. Beda halnya dengan orang yang kafir. Orang yang kafir dia dalam kejelekan senantiasa, waliyadu billah. Karena orang yang kafir ketika tertimpa musibah tidak bersabar, bahkan berkeluh kesah, bahkan dia marah, dia berburuk sangka. Dia doa dengan doa-doa kejelekan. Dia mencela masa, mencela waktu dan lain sebagainya. Pada hakikatnya itu seperti mencela pencipta masa, pencipta waktu. Dia menyalahkan masa, menyalahkan waktu. Ini orang yang kafir. Padahal Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis qudsi yang Allah menyatakan, jangan kalian mencela masa, karena saya adalah masa. Artinya saya yang menciptakan masa, menciptakan waktu. Orang yang kafir dia akan menyalahkan waktu karena musibah yang menimpanya. Dia enggak sabar, dia berkeluh kesah, dia berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau dia mendapati kelapangan, kenikmatan, dia enggak mau bersyukur kepada Allah, maka dia mendapatkan dua petaka sekaligus. Karena dia tidak bisa mensyukuri nikmat Allah, itu merupakan hukuman bagi dirinya di akhiratnya nanti. Ketika dia mendapatkan kenikmatan, enggak bisa bersyukur atau enggak mau bersyukur, ini justru menjadi hukuman baginya dalam kehidupan akhiratnya nanti. Kenapa? Karena orang yang kafir tidaklah makan satu suap makanan, tidaklah minum satu teguk minuman, kecuali yang demikian itu akan mendatangkan dosa baginya. Bagi orang yang beriman itu bukan dosa. Namun bagi orang yang kafir, dia makan rezeki Allah, dia meneguk rezeki Allah. Setiap suap makanan, setiap tegukan air, rezeki Allah yang dimakan oleh seorang yang kafir itu mendatangkan dosa. Allah menyatakan, kul man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadihi wat tayyibati minar rizqi kul hiya lil ladina amanu fil hayatid dunya khalisatan yaumal qiyamah. Katakan, siapa yang telah mengharamkan perhiasan Allah, yang Allah telah keluarkan perhiasan itu untuk hamba-hambanya dan juga rizki yang baik-baik, katakan itu semua diperuntukkan bagi orang-orang yang beriman. Kenikmatan dunia, perkara-perkara yang halal, itu diperuntukkan oleh Allah bagi orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunianya. Dan itu akan murni menjadi bagian mereka pada hari kiamat. Maka kenikmatan itu khusus bagi orang-orang yang beriman, khusus bagi mereka di dunia dan khusus bagi mereka pada hari kiamat. Adapun orang-orang yang tidak beriman, orang-orang yang kafir, enggak ada bagian bagi mereka dari kenikmatan-kenikmatan tersebut. Mereka memakannya itu haram bagi mereka. Mereka akan diikom, dihukum karenanya pada hari kiamat. Maka keadaan orang yang kafir itu senantiasa dalam kejelekan. Sama saja dia terkena kemadharatan atau dia mendapati kelapangan dalam kehidupannya. Ini menjadi kejelekan. Beda halnya dengan orang yang beriman. Maka itu menjadi kebaikan bagi dirinya. Ketika mendapati kelapangan atau ketika mendapatkan kemadharatan. Semuanya akan mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang beriman. Maka dalam hadis ini terdapat anjuran untuk kita meningkatkan keimanan kita. Di sini ada faedah bahwasanya orang yang beriman itu senantiasa dalam kebaikan, dalam kenikmatan. Dalam hadis ini juga ada anjuran untuk kita bersabar di dalam menghadapi kemadharatan. Itu perangai orang-orang yang beriman. Kalau seseorang mendapati dirinya ketika tertimpa suatu kemadharatan, dia bersabar, dia mengharapkan pahalanya dari sisi Allah, dia menanti solusi dari Allah, maka insya Allah itu merupakan tanda keimanan pada dirinya. Namun kalau dia dapati dirinya sebaliknya, ketika tertimpa madarat dia enggak sabar, dia bersuudzon pada Allah, dia marah, dia berburuk sangka kepada Allah, enggak ada niatan mengharapkan pahala kepada Allah atas musibah yang menimpanya, maka itu merupakan tanda petaka bagi orang yang tidak beriman. Hadis ini juga memberikan himbauan bagi kita untuk terus berusaha untuk meningkatkan rasa syukur kita ketika mendapatkan kelapangan. Karena seorang kalau dia mensyukuri Rabbnya karena nikmat yang Allah anugerahkan pada dirinya, seorang yang bisa mensyukuri nikmat itu merupakan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Karena enggak semua orang bisa mensyukuri nikmat. Dan yang demikian itu menjadi sebab bertambahnya nikmat Allah. Allah menyatakan wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in adzabi lasyadid. Dan sungguh Rabb kalian telah mengumumkan jika kalian itu benar-benar bersyukur, sungguh-sungguh aku akan tambahkan nikmatku atas kalian. Namun jika kalian kufur, kalian ingkar, maka sesungguhnya adabku itu sangatlah pedih. Kalau Allah memberikan taufik pada hambanya untuk bisa mensyukuri Allah, ini adalah kenikmatan. Nikmat ini butuh untuk disyukuri untuk kedua kalinya. Kalau orang tadi mendapatkan taufik untuk mensyukuri nikmat, itu adalah sebuah kenikmatan yang baru yang butuh untuk kita syukuri untuk ketiga kalinya. Inilah syukur yang sesungguhnya. Syukur semacam ini sedikit atau sangat jarang di antara hamba-hamba Allah yang bisa menunaikannya. Kalau yang demikian itu Allah anugerahkan pada dari kita dan Allah membantu kita, menolong kita untuk bisa mewujudkannya, maka ini adalah sebuah kenikmatan yang besar bagi seorang hamba. Hadis yang berikutnya قال النووي رحمه الله تعالى وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال لما ثقل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جعل يتغساه الكرب فقالت فاطمة رضي الله تعالى عنها وكرب أبتاه فقال ليس على أبيك كرب بعد اليوم فلما مات قالت يا أبتاه أجاب ربا دعاه Ya abatah jannatul firdausi ma'wah, ya abatah ila jibrila nan'ah. Falamma dufina qalat Fatimah radhiyallahu ta'ala anha, atabat anfusukum antahsu ala rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam at-turaba. Rawahul Bukhari. Berkata al-imamu Nawawiyyu rahimahullahu ta'ala dan riwayatkan dari Anas. Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau bercerita, tatkala penyakit yang diderita oleh Rasulullah itu semakin berat beliau rasakan. Jala yataghassahul karbu. Maka pingsan itu menghinggapi beliau. Beliau sering pingsan. Maka Fatimah putri beliau radhiyallahu ta'ala anha bertanya, wa karbah abatah. Artinya, wahai kesusahan mendapatimu, wahai ayahanda. Maka Rasulullah mengatakan, laisa ala bika karbun ba'dal yaum. Tidak ada bagi ayahmu kesusahan lagi setelah hari ini. Itu isyarat dari Rasulullah bahwasanya ajal beliau sudah dekat. Maka tatkala beliau wafat, Fatimah putri beliau berkata, ya abatah, wahai ayahanda, engkau telah memenuhi panggilan Rabbmu, Tuhanmu. Wahai ayahanda, surga Firdaus tempat kembalimu. Wahai ayahanda, maka kepada Jibril kami menyampaikan berita kematianmu. Bila sungkawa terhadapmu. Maka tatkala beliau dikuburkan, Fatimah radhiyallahu ta'ala anha berkata kepada orang-orang yang hadir, apakah jiwa-jiwa kalian merasa senang kalian menimbuni Rasulullah dengan tanah? Maka diceritakan oleh Anas radhiyallahu ta'ala anhu dalam hadis ini, tatkala Nabi alaihi salatu wasalam menderita sakit yang itu menjadi sebab ajal beliau, wafatnya beliau, beliau sering pingsan karena beratnya sakaratul maut. Maka ketika Fatimah melihat keadaan beliau yang demikian itu, menjadikan Fatimah itu merasa kasihan pada Rasulullah. Sampai beliau menyatakan, wa kurbah abada, duh beratnya kesusahan penderitaan yang menimpamu wahai ayahanda. Maka begitu mendengar putrinya mengatakan yang demikian itu, Rasulullah alaihi salatu wasallam mengatakan, wahai putriku, tidak ada lagi kesusahan yang akan menimpa ayahmu setelah hari ini. Karena setelah itu beliau akan segera mendapatkan kenikmatan di alam barzahnya. Dan Rasulullah hidup di alam barzahnya dan mendapati kenikmatan tentunya. Maka ketika Rasulullah alaihi salatu wasallam wafat, Fatimah juga menyatakan, duhai ayahanda, engkau telah memenuhi panggilan Rabbmu. Wahai ayahanda, engkau akan berada dalam surga Firdaus yang tertinggi sebagai tempat singgahmu, tempat tinggalmu. Kami akan sampaikan bila sungkawa kami ke langit kepada malaikat Jibril akan kematianmu. Maka ketika para sahabat menguburkan Rasulullah, mereka menimbun jasad Rasulullah dengan tanah. Fatimah menyatakan bagaimana jiwa-jiwa kalian, hati-hati kalian merasa senang ketika kalian menimbuni jasad Rasulullah dengan tanah. Maka di sini disebutkan ketika sakit Rasulullah semakin parah, beliau sering pingsan karena begitu beratnya penderitaan yang beliau rasakan. Beliau pingsan karena beratnya derita yang beliau rasakan. Maka hikmah yang bisa kita petik dari kisah ini menunjukkan bagaimana Rasulullah mencapai puncak tertinggi dalam hal kesabaran. Dia bersabar menderita itu semua. Maka kesabaran memiliki kedudukan yang tinggi. Kesabaran gak akan digapai oleh seseorang kecuali dia itu menghadapi ujian-ujian dari Allah. Karena tidak ada kesabaran kecuali ketika seorang itu dihadapkan pada kesulitan. Kalau seseorang dalam kehidupannya enggak pernah terkena kesulitan sama sekali, sesuatu yang dia benci dalam kehidupannya, bagaimana seorang itu bisa mengenali sebuah kesabaran, makna sebuah kesabaran? Bahkan Rasulullah mengalami demam seperti demamnya dua orang laki-laki. Berarti dua kali lipat penderitaan Rasulullah. Bahkan mungkin jauh berkali-kali lipat. Menjadikan beliau itu pingsan, sadar, pingsan. Sampai putrinya Waqurbah abata, duhai penderitaan begitu berat ayahanda. Maka Rasulullah menghibur, sungguhnya setelah hari ini enggak akan ada lagi penderitaan yang dirasakan oleh ayahmu. Mengisyaratkan ajal beliau sudah dekat. Alaihi salatu wassalam. Fatimah menyatakan ajaba rabban da'ah. Sungguh ayahanda telah memenuhi panggilan Rabb-nya. Dan beliau akan segera mendapatkan Jannatul Firdaus sebagai tempat tinggal beliau. Maka dalam hadis ini terdapat penjelasan bahwasanya Rasulullah seperti keumuman manusia, beliau juga sakit, beliau mengalami lapar, beliau mengalami haus, beliau kedinginan, kadang beliau mungkin kepanasan, dan mengalami segala urusan-urusan kemanusiaan. Rasulullah menyatakan innama ana basharun mislukum ansa kama tansaun, aku hanya manusia semisal kalian, aku bisa lupa seperti kalian lupa. Juga dalam hadis ini menunjukkan dalil tidak mengapa seorang itu melakukan nadab. Nadab itu bukan ratapan, tapi ungkapan kasihan. Waroksah misalnya, aduh, kepala aku sakit. Menyampaikan sebuah keluhan yang ringan, enggak mengapa. Karena Fatimah juga mengeluh ketika ditinggal wafat Rasulullah alaihi wasallam. Juga hadisnya sebagai dalil yang menunjukkan bahwasanya Fatimah bintu Rasulullah beliau tetap hidup sepeninggal Rasulullah alaihi wasallam. Dan tidak tersisa dari anak-anak dan putra-putri Rasulullah setelah itu kecuali tinggal Fatimah. Karena seluruh anak-anak Rasulullah baik laki-laki maupun perempuan, mereka semua sudah wafat di masa hidup Rasulullah alaihi wasallam. Tinggal Fatimah saja. Itu pun tidak berselang lama, akhirnya Fatimah juga wafat. Fatimah ketika ditinggal Rasulullah alaihi salatu wasalam, maka Fatimah enggak mendapatkan warisan. istri-istri beliau juga enggak mendapatkan. Hatta paman beliau, paman Rasul juga enggak mendapatkan warisan Rasulullah. Tidak ada seorang pun dari ahli waris beliau yang mendapatkan warisan Rasulullah. Karena para nabi, mereka itu tidak mewariskan harta benda, uang dinar, uang dirham, tidak. Yang mereka wariskan hanya ilmu. Inna ma'asyaral anbiya la nuwaris ma taraknahu shadaqah. Kami segenap para nabi tidak mewariskan apa yang kami tinggalkan dari harta benda itu menjadi sedekah. Ini termasuk hikmah Allah. Karena mereka para nabi, kalau seandainya mereka itu mewariskan, tentu orang-orang akan mengatakan, terutama yang hatinya berpenyakit, oh mereka orang-orang yang datang mengaku sebagai rasul, ternyata mereka meminta kepemimpinan, meminta kerajaan, meminta dunia. Mereka mewariskan hartanya kepada generasi mereka sepeninggal mereka. Akhirnya Allah tetapkan bahwasanya para nabi tidak diwarisi apa yang ditinggalkan dari harta benda sebagai sedekah yang disalurkan pada mustahikin, orang-orang yang berhak menerimanya. Ini faedah yang bisa kita ambil dari hadis yang agung dan mulia ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.